Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Fa ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca mutiara nasihat daripada al-Imam Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib min Kalami Tayyib. Dan ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan bersama bagaimana Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang kondisi hati orang yang bertauhid. Naam, itu tidaklah serta-merta dia selalu berada di atas kekokohan di dalam agamanya. Artinya barakallahu fikum, terkadang seorang yang bertauhid dia juga akan mendapati masa-masa di mana dia bisa ditipu daya oleh syaitan. Berhasil dikalahkan oleh syaitan. Dan juga orang yang bertauhid di antara cirinya adalah dia juga terkadang berhasil memenangkan pertarungan dengan syaitan tersebut. Syaitan mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kemaksiatan, terkadang dia kalah, dia mengikutinya, tapi terkadang barakallahu fikum dia berhasil untuk mengalahkan syaitan tersebut sehingga dia tidak mengikuti ajakan-ajakan ataupun bisikan-bisikan syaitan tersebut. Namun berbeda halnya dengan apa? Dengan hati seorang yang tidak memiliki tauhid di dalamnya. Hati orang-orang munafik, hati orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Maka disanalah tempat syaitan bernaung. Disanalah markasnya syaitan. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena pondasinya, pondasi keimanan sudah tidak ada di dalam diri mereka. Sehingga di sanalah syaitan membuat rumah, membuat markas, membuat tempat tinggal untuk senantiasa terus menjaga orang-orang tersebut di atas kekafiran dan di atas kemunafikan barakallahu fikum. Nah, sehingga di ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di surat Al-Imran ayat ke-126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim," yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, lagi Maha Al-Hakim, yaitu Maha Bijaksana barakallahu fikum. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongannya. Dengan apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya, yaitu Al-Aziz wal Hakim. Al-Aziz Maha Perkasa, artinya Allah mampu untuk mengalahkan siapapun. Mampu mengalahkan apapun godaan iblis, apapun godaan syaitan, apapun yang berada di dalam diri manusia berupa hawa nafsu, Allah bisa lumpuhkan itu semua. Allah bisa jaga itu semua. Allah bisa jadikan dirinya sebagai tameng agar dia tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Itu kekuatan Allah. Maha Aziznya Allah. Barakallahu fikum. Untuk menolong hambanya. Al-Hakim, yaitu bijaksana. Allah akan memilih. Allah akan memilih siapa yang berhak Allah tolong. Dan siapa yang Allah akan tinggalkan dia. Maka barang siapa yang Allah tolong. Ini kebijaksanaan Allah. Maka barang siapa yang Allah tinggalkan dia, tidak Allah tolong dia, Allah biarkan dia hancur, maka ini juga kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi poin penting ya, orang yang bermodalkan tauhid, inilah orang yang berkesempatan besar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah apabila mereka bertauhid. Ya, apabila mereka ahlu tauhid, walaupun terkadang mereka sering kalah. Ya, dari sisi kemaksiatan, sering melakukan kemaksiatan. Ya. Gagal untuk bangkit, sering kalah dengan godaan syaitan. Tapi dia masih memiliki tauhid. Ya, maka barakallahu fikum, dia termasuk ya orang-orang yang Allah berikan haknya untuk ditolong, barakallahu fikum. Nah, sehingga adapun orang-orang yang tidak memiliki tauhid, orang kafir, orang munafik, jelas ya tidak akan ada, barakallahu fikum, pertolongan bagi mereka. Kenapa? Karena pondasi mereka tidak membangun di atas tauhid. Mereka menyekutukan Allah. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menolong orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ataupun menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah? Barakallahu fikum. Ya. Nah, ada sedikit fenomena ataupun fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, ikhwan fillah rahimakumullah. Terkadang ya, masyarakat awam menjadikan dalil. Ya, misal contoh, orang ini enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat. Ya. Nah, bahkan dia lebih condong dengan praktek-praktek kesyirikan. Tapi ketika dia meninggal dunia, ya, ketika dia meninggal dunia, kemudian jasadnya digali kembali, ya mungkin karena ada barakallahu fikum, pemugaran ataupun segala macamnya, dikubur lagi jasadnya, terlihat mayatnya masih utuh. Mungkin sudah puluhan tahun dikubur. Ya. Maka masyarakat awam menjadikan dalil, oh ini orang yang soleh, inilah orang yang apa, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah demikian dalilnya? Apakah ini bisa dijadikan dalil? Yaitu fenomena orang-orang yang ketika mati jasadnya itu masih bagus, masih bersih. Ya, ketika digali lagi kuburnya. Maka jawabannya tidak. Bukan ini patokan, bukan ini tolak ukur kebenaran, bukan ini tolak ukur barakallahu fikum seorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah tipu daya syaitan. Ya. Syaitan menggelapkan mata manusia yang melihatnya. Ya. Padahal itu mayat sudah hancur lebur. Sudah busuk. Ya, sudah mungkin tidak ada ya. Tersisa lagi tulang belulangnya, tapi setan menggelapkan mata manusia, ya, seolah-olah melihat mayat itu masih utuh dan memang betul dipegang, dirasa ada mayatnya. Ini bisa jadi tipu daya setan, ya, sehingga tolak ukur kebenaran, tolak ukur al-haq adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, karena mereka adalah manusia yang paling memahami apa maksud dari ayat-ayat Allah. Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga tidak boleh ditafsirkan dengan akal dan perasaan orang di zaman sekarang ini tanpa mengembalikan pemahamannya kepada para sahabat, kepada para tabi'in, muridnya sahabat, kepada para atba'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Barakallahu fikum, mereka yang paling dekat dengan zaman Rasul, merekalah yang paling memahami maksud ayat ini apa, hadis ini maksudnya kemana. Ya, sehingga barakallahu fikum, tolak ukur al-haq, tolak ukur kebenaran adalah apa-apa yang dikhabarkan melalui Al-Qur'an dan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pemahamannya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi sekali lagi, apabila ini jadikan hujah sebagai dalil, ya, ini bukan hujah, yakni apa? Fenomena yang kita sebutkan tadi. Justru itu sebagai fitnah. Sebagai fitnah bagi manusia. Untuk apa? Manusia meninggalkan Allah dan menyembah orang yang, ya, yang jasadnya masih bagus setelah dikuburkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Ini menjadi fitnah. Akan menjadi berhala baru untuk disembah. Ya, dan inilah makar iblis la'natullah alaih. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kita lanjutkan. Ikhwani fiddin rahimah rahimahumullah. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah? وَهَذَا لَا يَتَمَكَّنِ الشَّيْطَانُ مِنْهُ إِلَّا بِمَا عِنْدَهُ مِنْ سِلَاحِهِ. Ya. Dan ini dan hal ini, ya, syaitan tidak akan punya peluang, ya, dari senjatanya sendiri. Maksudnya apa? Syaitan itu tidak, sebenarnya peluangnya tipis dan tidak punya peluang kalau apa? Kalau hanya bermodalkan bisikan. Ya, ingat. Iblis dan bala tentaranya para syayatin, setan-setan itu, dia tidak punya kekuatan besar untuk menjatuhkan anak manusia hanya bermodalkan bisikan. Godaan dia. Ya, barakallahu fikum. Illa kecuali bima indahu min silahi, kecuali apa yang ada pada diri hamba tersebut. Ya. Nah, kecuali didukung oleh apa? Bisikan-bisikan tadi didukung oleh apa? Apa yang ada pada diri hamba tersebut. Ya, nanti akan disebutkan apa? Sebenarnya sudah pernah disebutkan, tapi diulang lagi oleh Imam Al-Qayyim. Apa saja sih yang ada pada diri hamba yang bisa menjadi senjata bagi iblis untuk melancarkan misinya? Nah, barakallahu fikum. Fayadkhulu ilaihi syaitanu. Maka syaitan akan masuk kepada hamba tersebut. Ya. Fayajidu silahahu indahu. Maka syaitan akan mendapati, menemukan senjata-senjatanya. Ya. Nah, di sisi hamba tersebut. Maksud senjata di sini apa? Yakni syaitan itu barakallahu fikum. Kalau mengandalkan senjatanya sendiri untuk menjebak anak manusia, menghancurkan anak manusia, ya, mengelabui, menipu daya anak manusia, itu tidak akan mampu. Tapi bagaimana caranya setan itu mengambil senjata yang justru ada pada diri manusia itu sendiri? Ya, barakallahu fikum. Nah, fayakhudhuhu wa yuqatiluhu bihi. Maka setan pun merebut dari hamba tersebut senjata yang ada pada diri hamba tadi, ya, direbut oleh syaitan, wa yuqatiluhu bi, dan setan memerangi hamba tadi dengan senjata yang berhasil dia ambil dari barakallahu fikum, ya, hamba tersebut. Ya, artinya apa? Diambil, dirampas, ya, senjata tadi, dan si pemilik senjata itu diperangi justru dengan apa? Senjatanya sendiri. Barakallahu fikum. Nanti akan dibuka oleh ilmu amalkan apa saja senjatanya. Ah, ini sekarang. Fa inna aslahatahu, maka sesungguhnya senjata-senjatanya adalah, senjata-senjata itu adalah yang dimaksud tadi, senjata yang ada pada diri hamba, ya, yang bisa, ya, diambil, dicuri, dirampok, ya, oleh iblis lanatullah alaih, yang sekali lagi kalau hanya iblis mengandalkan dengan senjata miliknya sendiri, dia tidak akan mampu kecuali harus mengambil senjata dari hamba tersebut. Apa senjatanya? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hiya asyahawatu. Yang pertama, inilah senjata yang ada pada diri hamba, yaitu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Wasyubhatu, dan syubhat, perkara-perkara yang samar, yang belum terpecahkan jawabannya. Sehingga terus dia terngiang dalam benaknya, dan dia mengikuti syubhat tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Wal khayalat, dan khayalan-khayalan. Ya. Nah, wal amani al-kadhibah, dan harapan-harapan yang dusta. Ya. Nah, inilah senjata-senjata yang ada pada diri hamba yang apabila berhasil dikuasai oleh iblis, maka hancurlah hamba tersebut, barakallahu fikum. Ya. Nah, hancurlah hamba tersebut apabila berhasil dikuasai penuh oleh iblis laknatullah alaih. Sehingga, ya, senjata yang iblis miliki sangat gampang karena sudah menguasai medan, sudah menguasai, merebut. Ya, kalau ibaratkan dengan tentara, ya, gambaran seorang tentara tadi, ya, si tentara ini sudah senjatanya sudah enggak ada. Ya. Musuhnya sudah mengambil senjatanya semua. Sehingga dia ditodong oleh banyak senjata, dia tanpa senjata apapun. Ya. Nah, dia sehingga harus apa? Mengharuskan dia bertukuk lutut, menyerah, dan menyerahkan diri kepada orang ataupun tentara musuhnya yang memiliki senjata tadi, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hiya fil qalbi, dan senjata-senjata tadi adanya di dalam hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu, syubhat, barakallahu fikum. Nah, kemudian khayalat, khayalan-khayalan, angan-angan. Ya, barakallahu fikum. Ya, naam. Wal amani al-kadhibah. Harapan-harapan dusta. Ya, barakallahu fikum. Ya, bagaimana maksudnya contoh khayalan-khayalan? Ya. Ataupun harapan-harapan dusta. Ya, misalnya seorang hamba, ya, dia memang penghasilannya mungkin bisa dikatakan di bawah UMR. Kalau diratakan dengan keumuman manusia, dia termasuk rakyat miskin. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Iblis masuk ke dalam benaknya. Ya, nah, kamu ini belum saatnya untuk berinfak. Belum. Kamu justru orang yang harus disodakohi, diinfaki, disantuni. Ya. Maka harta yang kamu pegang hari ini simpan saja, tabung. Siapa tahu nanti kamu bisa membeli ini, membeli itu. Ya, kamu tabung. Lama-lama nanti kan akan menjadi bukit. Kamu kan lagi pengen beli motor, tabung aja dulu. Ya, tabung, tabung, tabung. Jangan keluarkan sedikit pun, walau untuk sedekah, walau untuk infak. Barakallahu fikum. Padahal, ya, kapan beli motornya itu nggak tahu. Kapan? Tapi dibawa dulu. Ya. Dikhayalkan dulu. Ya, bagaimana nanti, wah punya motor enaknya. Ya, sekarang masih naik sepeda kemana-mana, nanti punya motor enaknya. Atau ke atasnya lah, mungkin motor sudah umum. Ya, wah punya mobil misalnya. Wah nanti kalau punya mobil enaknya, ya pergi taklim, gak kehujanan. Ya, naam. Ya, gak kepanasan. Ini khayalan-khayalan yang sifatnya positif, yang disenangi oleh hamba. Tidak mungkin iblis memberikan khayalan, nanti kalau kamu punya mobil, wah kamu bisa ya pergi ke tempat maksiat-maksiat, enggak mungkin. Ya. Tentu ini tentunya kepada hamba yang beriman. Ya. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah terus dihayalkan dengan khayalan dusta. Sehingga membuat apa? Menahan diri untuk apa? Beramal saleh. Bersedekah, berinfak. Padahal ya, tidak ada pembatasan dari Allah dan Rasulnya seorang itu berinfak hanya orang-orang kaya saja, tidak ada. Siapa yang memiliki harta, berapapun nilainya, apabila dia ingin mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan nilai. Ya, akan Allah ganjar, akan Allah terima ibadahnya apabila dilakukan dengan ikhlas. Terlebih-lebih orang yang tidak memiliki harta, tapi dia mengeluarkan hartanya yang sedikit. Ya, dia sudah hartanya sedikit, tapi dia keluarkan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru ini, ya, orang yang mendapat pahala lebih besar daripada orang kaya, yang memang dia memiliki harta lebih, dia berinfak. Maka orang yang miskin, yang hartanya sedikit, tapi dia keluarkan di jalan Allah, dengan orang kaya yang punya harta berlebih, dia keluarkan di jalan Allah, di antara dua ini yang lebih tinggi di sisi Allah derajatnya adalah orang yang miskin, tapi dia berani, dia mampu, dia kuat untuk mengeluarkan hartanya yang sedikit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maka ikhwan fil din rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu dengan khayalan, dengan angan-angan. Barakallahu fikum. Ya, dengan harapan-harapan yang dusta. Ya, dari iblis yang ini ada pada diri kita dan akan dimanipulasi apabila sudah direbut, digenggam, dikuasai oleh iblis, maka akan dimanipulasi. Ya, agar kita goyah daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya fil qalbi fayadkhulu syaitanu. Maka senjata-senjata itu adanya di dalam hati. Maka syaitan akan masuk ke dalamnya. Fayajiduha atidatan. Ya, maka ya, setan pun menemukan senjata tersebut. Mendapati senjata-senjata tersebut. Yang mana senjata tersebut sudah dipersiapkan rupanya. Ya. Sudah dipersiapkan. Ini bagi hamba yang apa? Bagi hamba yang gak mau melawan. Ya. Gak mau. Ataupun bagi hamba yang sudah sedari awal mengikuti hawa nafsunya. Setan belum datang. Tapi ketika hawa nafsunya mengarah, mengajak kepada ini dan itu, dia sudah mulai mau mengikuti. Tinggallah digembosi oleh iblis dan ataupun setan, ya, barulah dia meluapkan. Ini ibarat orang apa? Yang ketika setan masuk ke dalam hatinya, ataupun setan masuk dalam markasnya, rumahnya, dia sudah taruh ini senjata. Ini pedangnya, ini pistolnya, ini barakallahu fikum, baju besinya dan segala macamnya sudah disiapkan untuk siapa. Nah, ini gambaran hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasrah, ya, yang tidak mau melawan, yang tidak mau berjuang. ya, dengan bisikan-bisikan iblis ataupun syaitan, la'natullah alaih, fayakhudhuhu fayasulu biha 'alal qalbi, lalu diambillah senjata tersebut dan dipakai untuk menguasai hati tersebut. Ya, jadi iblis sudah memiliki bisikan. Sehingga apabila iblis itu masuk dalam hati hamba, sudah mengetahui, oh, hawa nafsunya ini lagi kepengin ini. Ya. Nah. Ya. Hawa nafsunya lagi kepengin, contoh misal, ya, barakallahu fikum, ya, ingin melakukan kemaksiatan. Ya. Nah. Ya. Contoh, ya, mohon maaf, misalnya seorang pemuda, hawa nafsunya sudah ada hasrat ingin apa? Ingin sebenarnya untuk menikah. Ada gejolak-gejolak untuk menikah. Ya, hawa nafsunya sudah muncul. Ya, tapi setan datang menghiasi hawa nafsunya, sudah ngapain nikah? Udah tinggal datang ke tempat pelacuran, ya, selesaikan hajatmu, selesai sudah urusannya. Nah, ya, hawa nafsunya sudah ada. Ya, tinggal dia bisakah mengontrol ataukah dia menyerahkan kepada bimbingan daripada apa? Daripada iblis lanatullah ali. Barakallahu. Iblis melihat hawa nafsunya lagi inginnya apa ini? Ya, nah, maka dia masukkan. Dia sedang berkhayal apa ini? Dia sedang memiliki angan-angan apa ini? Maka iblis akan masuk. Ini ibarat orang apabila dia mengikuti iblis tersebut, ibarat dia sedang menyerahkan senjatanya kepada iblis lanatullah ali. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa in kana 'inda al-'abdi 'uddatun 'atidatun, maka apabila pada hamba tersebut memiliki, ya, modal yang sudah disiapkan minal iman, dari keimanan, tuqawimu tilkal 'uddati wa tazidu 'alayha, ya, yang mana modal daripada keimanan tersebut akan menopang dirinya dengan persiapan-persiapan yang tentunya akan menambah, ya, menambah daripada apa? Persiapan-persiapan untuk menghalau daripada bisikan tersebut. Kalau tadi yang pertama ada orang yang tidak memiliki iman, ya, dia memiliki hawa nafsu, dia memiliki khayalat, dia memiliki angan-angan yang dusta, ya. Apabila dia tidak memiliki iman, dia serahkan kepada syaitan. Tapi apabila hamba memiliki modal iman, ya, maka dia tentunya akan bersiap menghadapi apa? Menghadapi, ya, jeratan-jeratan, bisikan-bisikan yang ataupun serangan-serangan daripada syaitan yang akan menyerang dirinya, barakallahu fikum. Nah, ya. Intasafa minasyaitan, hamba tersebut bisa terlepas daripada syaitan apabila dia memiliki modal iman. Wa illa, kalau tidak, kalau dia tidak memiliki modal iman tadi, fadaulatu li'aduwihi alaih, kalau tidak, kekuasaan itu akan menjadi milik musuhnya, yaitu milik syaitan, milik iblis. Barakallahu fikum. Nah, wala haula wala quwwata illa billah, kata Imam Al-Qayyim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, sekarang pertanyaannya, ya, barakallahu fikum, ya, bagaimana cara mengokohkan iman itu? Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Pertanyaannya, kita pada posisi mana? Pada posisi iman kita terus meningkat apa ini? Iman kita terus merosot ini? Dan ingat, iman itu bisa hilang. Bisa hilang. Jangan dikira, barakallahu fikum, ya, kita merasa di atas iman, ya, kemudian kita menganggap remeh semua apa? Semua ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tinggalkan. Contohnya apa? Ya, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu. Ini salah satu penyebab merosotnya keimanan. Ya. Sudah tidak mau lagi mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Sudah merasa, barakallahu fikum, ya, faham terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau disentuh lagi, tidak mau dimurojaah lagi, tidak mau diingatkan lagi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu fikum. Maka ini sebab jalan kemerosotan iman. Ya, barakallahu fikum. Ya, salah satu sebab merosotnya iman apabila dia meninggalkan majlis ilmu, barakallahu fikum. Karena ikhwani fiddin rahimahumullah, kita tinggal bukan di negara tauhid. Di negara tauhid saja orang yang jarang ke majlis ilmu itu bisa menyimpang. Ya, ini negara tauhid loh. Ulama tauhid menjadi rujukan. Dia bisa lalai, apakah lalai dengan kemaksiatan, apakah lalai dengan isu-isu politik yang sedang menyerang negerinya sehingga dia ikut dengan isu-isu politik yang datang dari barat yang dia mendengarkannya. Lalu bagaimana dengan kita yang berada bukan di negeri tauhid? Sudah merasa kokoh tauhid kita, sudah percaya diri bahwasanya kita tidak akan rubuh dengan datangnya syubhat, dengan datangnya syahwat. Dalam keadaan setiap hari, ya, telinga ini terus berdatangan syubhat, syahwat. Hati ini terus bergejolak dengan adanya syubhat, adanya syahwat. Apakah tidak mau disiram dengan, ya, ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi SAW? Apakah tidak mau hati ini disiram dengan apa? Dengan ilmu syar'i? Ya, subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, oleh karenanya, ya, kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk tempatkan waktu, ya, ada sebuah pertemuan ataupun ada sebuah momen, ya, untuk kita bermajlis ilmu, ya. Jangan sampai 7 hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan, 24 jam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama sekali tidak pernah tersentuh dengan yang namanya ilmu syar'i. Maka ini awal mula sebab kehancuran seorang hamba, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyerahkan semua senjata yang kita miliki kepada syaitan, kepada iblis la'natullah alaih. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'idha adinal abdu li'aduwihi, maka apabila hamba tersebut memberikan izin bagi musuhnya, وَفَتَحَ لَهُ بَابَ بَيْتِهِ, dan hamba tersebut membuka pintu rumahnya, ya, untuk musuhnya, ya, barakallahu fikum, ya, وَأَدَخَلَهُ عَلَيْهِ, dan dia memasukkan setan tersebut, iblis tersebut, ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, ya, barakallahu fikum, وَمَكَّنَهُ مِنَ السِّلَاحِ يُقَاتِلُهُ بِهِ, lalu dia pun, ya, berikan senjata-senjata itu untuk memerangi dirinya sendiri. Ini kalau kita gambarkan seperti orang mau bunuh diri. Ya, na'am. Ya, dia punya senjata, ya, tapi dia serahkan kepada setan untuk setan itu menembak dirinya. Ya, walaupun tidak secara langsung. Ya, barakallahu fikum. Ya, na'am. Ya, ini orang yang apa? Yang mengikuti ataupun tidak memiliki keimanan, dia mengundang setan itu datang, dia buka hatinya, ya, agar kemudian setan datang membisikkan keinginan yang muncul dari hawa nafsunya, maka itulah poin yang akan dia pilih, jalan yang akan dia tempuh. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, orang yang seperti ini, kata Imam Al-Qayyim, fahuwal malum, maka hamba yang seperti ini, hamba itulah yang tercela. Hamba seperti inilah yang tercela, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dengan bahasa lain, ikhwani fiddin rahimahumullah, apabila datang godaan-godaan syaitan, maka jangan langsung kita apa? Kita mengiyakan, kita ikuti, tapi lawan dulu, perjuang dulu. Ya, contoh misal, ya, nah, hari ini, ya, barakallahu fikum, ada jadwal kajian misalnya. Ya, tapi barakallahu, ada capek ini, lelah sekali. Ya, karena seharian bekerja. Nah, ya. Maka coba dilawan dulu godaan ini. Dilawan dulu. Jangan langsung mengikuti, ya sudah capek enggak apa-apalah. Ya, padahal seminggu cuma sekali dia barakallahu fikum menjadwalkan diri untuk ikut kajian. Tapi dalam seminggu itu pun sempat kandas. Karena apa? Karena masalah-masalah yang lainnya. Berbeda halnya apabila betul-betul ada uzur yang syar'i. Ya, misalnya harus mengunjungi keluarga yang sakit, mengunjungi orang tua dan segala macamnya. Itu beda halnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Namun lebih baik disiasati, itu lebih utama. Ya, disiasati bagaimana kita bisa membagi waktu, tetap ada hari-hari di mana kita tersirami dengan nasihat-nasihat dari para ulama, nasihat-nasihat yang diambil dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ikhwan fil din rahimahakumullah, ya, dengan ini Al-Imam Al-Qayyim menukilkan sebuah syair. Ya, apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Wa nafsaka lum wala talum wala talum al-mudaya al-mataya. Ya, kata Imam Al-Qayyim, maka celakalah dirimu dan jangan engkau cela binatang tunggangan. Ya, maksudnya gimana ini? Celalah diri sendiri, jangan kau cela binatang tunggangan. Karena dulu, ya, di zaman dulu, orang itu sering kesel sama himarnya misalnya. Ya, karena himarnya mungkin lambat jalan atau mungkin kudanya kok gak agresif, gak kuat jalannya. Sehingga yang dimarahi apa? Yang dimarahi kudanya, yang dimarahi himarnya, atau yang dimarahi barakallahu fikum, ya, na'am, orang-orang lain, dia tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Justru musibah yang dia dapati itu disebabkan karena dosa-dosanya, maka celalah dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jangan salahkan orang lain. Jangan ya jadikan orang lain sebagai kambing hitam atas apa? Atas musibah yang engkau dapati. Oh, ini kan gara-gara si fulan. Ya, kalau enggak si fulan seperti ini enggak bakal aku terkena musibah ini misalnya. Ya, maka kata Imam Al-Qayyim, "Fa nafsaka lum," maka celalah dirimu, wala talum al-mataya, jangan engkau cela hewan tungganganmu. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wamud tamidan falaysa laka i'tidaru, ya, dan matilah engkau dalam kesedihan yang panjang, falaysa laka i'tidar, dan maka tidak ada lagi bagimu alasan. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau engkau sibuk menyalahkan orang lain, engkau tidak pernah mengoreksi dosa-dosamu, ya, engkau itu sudah mati, ya, dalam waktu yang panjang yang engkau tidak pernah merasakan, ya, barakallahu fikum, dan engkau tidak memiliki alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang engkau salahkanlah selalu orang lain. Penyebabnya si fulan, penyebabnya si alan. Ya. Penyebabnya ini dan penyebabnya itu, tanpa pernah mengoreksi diri, kesalahan diri, dosa yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Mungkin usahanya pernah bangkrut, ya, yang disalahkan orang lain. Ya. Nah, ya, langsung yang disalahkan teknisnya, sebabnya, tanpa dia mengoreksi, ini mungkin dosa-dosa saya. Ini memang karena dosa-dosaku. Berawal dari dosa-dosaku, barakallahu fikum. Nah, ya, atau mungkin misalnya kecelakaan dia, ya, langsung disalahkan supirnya yang membawa, ya, na'am barakallahu fikum, ya, ugal-ugalan. Yang pertama dikedepankanlah, ini adalah dosa yang aku lakukan sehingga Allah balas hari ini di dunia, maka aku memohon kepada Allah dengan musibah ini pengguguran dosa kepada aku. Ini yang harus pertama diwujudkan oleh seorang hamba. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, apapun kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah dosa yang akan menghantarkan kepada iqab, kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apakah iqab itu, hukuman itu datang di dunia, disegerakan di dunia, atau nanti Allah kumpul, Allah hitung, dan Allah tunaikan nanti di akhirat kelak. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimahikumullah, ya, pada momen ini atau pada kalimat ini telah mengakhiri syarah daripada, ini kan masih seputar tentang syarah hadis Yahya bin Zakaria. Masih ingat kan? Hadis Yahya bin Zakaria yang panjang. Ini syarahnya. Yang disyarah oleh Imam Al-Qayyim. Hadis Yahya bin Zakaria yang di dalamnya lima perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya, ya, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada perintah salat. Ya, dan hari ini, malam ini kita telah menyelesaikan syarah daripada perintah salat dan permisalan orang yang tidak khusyuk dalam salat sudah disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya dilanjutkan oleh Imam Al-Qayyim tentang akan mensyarah tentang hakikat as-siyam, hakikat puasa, perintah untuk berpuasa. Bagaimana permisalannya? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita ya di atas tauhid, di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita terselamatkan daripada syubhat, daripada syahwat, daripada khayalat, daripada amanil al-kadzibah, daripada barakallahu fikum ya na'am wasawis bisikan-bisikan syaitan wal afkar, pikiran-pikiran yang melanglang buana, tidak khusyuk, membuat kita tidak khusyuk. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.